الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab setelah menjelaskan perkara yang pertama yang wajib untuk diketahui setiap muslim dan muslimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki dan mengutus kepada umat manusia rasul, maka barang siapa yang mentaati Rasul tersebut masuk surga, dan yang bermaksiat kepada Rasul tersebut maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, kata Syekh, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita akan jelaskan artinya, kemudian kita akan kembali satu persatu, kita akan jelaskan setiap kalimat dan setiap kata. Al-Syekh menyebutkan yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan di dalam ibadah apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terjadinya kesyirikan di dalam amalan apapun. La malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Tidak juga itu merupakan malaikat yang dekat beribadah kepada mereka, dan juga bukan para rasul dan nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Tidak berbuat syirik kepada malaikat dan tidak pula juga menyembah nabi. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sebuah dalil yang terdapat dalam surat Al-Jin ayat 18. Pada kalimat yang pertama, Asy-Syaikh menyebutkan innallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kesyirikan apapun di dalam ibadahnya. Di sini ikhwani hafizakumullah, Al-Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang, dan larangan ini hukumnya haram. Melarang bagi setiap insan, bagi setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, bagi setiap anak Adam, bagi setiap hamba untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila sudah melarang suatu amalan, berarti amalan tersebut tidak Allah ridhai. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melarang sebuah perbuatan, maka perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, Allah tidak sukai. Contohnya saja ya, permisalan, karena kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran? Oleh sebab itu syirik hukumnya haram, dilarang dalam agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. apabila kalian kafir, apabila kalian berbuat kekufuran, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Tidak mementingkan dan tidak memerlukan. Dan tidak berharap kepada hambanya. وَلَا يَرْضَى لِيْبَادِهِ الْقُفْرِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai kekafiran pada setiap umat manusia. Allah tidak ridha. وَإِنْ تَشْكُرُ يَرْضَاهُ لَكُمْ. Tapi sebaliknya, jika kalian bersyukur, niscaya ya Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha dengan kesyukuran tersebut. Pada surat Az-Zumar ini, ikhwan yang afidhakumullah, halo. Nama saya. Jelas, Zaud? Jelas, jelas. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketujuh ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kesyirikan hukumnya haram dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan kekufuran. Dan memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak bersyukur. Di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya kekufuran dan kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala benci. Bahkan karena perkara ini, kesyirikan dan kekufuran, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Bahkan diturunkan kitab-kitab kepada mereka. Tujuannya apa? Untuk memerangi kesyirikan. Dan untuk memerangi kekufuran. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ. Perangilah mereka. Supaya tidak ada fitnah. Maksudnya fitnah di sini supaya tidak ada kesyirikan. Perangilah mereka, wahai para rasul. Perangilah mereka supaya tidak ada kesyirikan. وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Supaya agama ini semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk yang lain. Oleh sebab itu di sini Syekh Muhammad An-Najdi Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan, innallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah tidak rida kesyirikan apapun di dalam ibadahnya. Ikhwani afidhakumullah, ibadah. Di sini Syekh menyebutkan tidak rida kesyirikan di dalam ibadah. Apa arti ibadah? Kita sering sekali mendengarkan kata-kata ibadah. Ketika ditanya apa arti ibadah, banyak di antara kita yang mungkin tidak tahu apa artinya. Definisi ibadah ini terbagi menjadi dua. Definisi lugawi, definisi bahasa, dan definisi secara istilah syar'i. Ibadah dari sisi bahasa diambil dari kata-kata at-ta'abbud. Ibadah itu diambil dari kata bahasa Arab, dari lafaz at-ta'abbud. Apa artinya ta'abbud? Ay at-tadhallul wal khudu'. Yang dimaksud dengan ta'abbud artinya at-tadhallul, merendahkan diri. Wal khudu', tunduk dan patuh. Ini arti ibadah secara bahasa. Tunduk, merendahkan diri, menghinakan diri kita, dan menyerahkan diri, tunduk dan patuh. Ini arti ibadah secara bahasa. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, amalan-amalan di dalam syariat ini disebut ibadah. Karena kenapa? Karena umat manusia melakukan amalan tersebut dalam keadaan keadaan khadi'ina dzalilin, dalam keadaan mereka ini tunduk menjalankan ibadah tersebut, dalam keadaan mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebut ibadah. Ini secara bahasa. Adapun dari sisi yang kedua, secara istilah syar'i, ibadah ini memiliki banyak sekali definisi. Disebutkan oleh banyak para ulama. Dan definisi yang paling baik sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan arti ibadah. Syekhul Islam berkata di permulaan kitabnya Al-Ubudiyyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan arti dan definisi lafaz al-ibadah di dalam permulaan kitabnya yang berjudul Al-Ubudiyyah, penghambaan atau ketundukan. Ini kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau menyebutkan arti ibadah. Apa arti ibadah secara istilah syar'i? Kata Syekhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal-af'ali al-zahira wal-batina. Ismun jami'un, sebuah nama yang sifatnya global, yang sifatnya universal, yang sifatnya umum. Keumuman dalam hal apa? Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala sukai, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Apapun perbuatan tersebut yang diridai, yang dicintai. Dan Allah Subhanahu wa taala senangi, itu merupakan ibadah. Minal aqwali wal af'al, baik itu berupa ucapan, berupa perkataan seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar. Ini amalan lisan. Baik dari sisi perkataan atau dari sisi perbuatan. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad fi sabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Al-zahira wal-batina, baik yang jelas nampak dan yang tidak nampak, sifatnya zahir dan sifatnya batin, yang nampak sebagaimana yang bisa kita lihat, yang tidak nampak di dalam hati, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada para anbiya war rusul, dan keimanan kita kepada para malaikat dan yang lainnya. Ini arti dari ibadah. Ismun, nama yang umum, global, universal, atas apapun yang Allah cintai, sukai, ridai, baik dari perkataan maupun perbuatan, baik perkataan dan perbuatan tersebut nampak ataupun tidak. Ini arti dari ibadah. Ini definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga muridnya Ibnu Al-Qayyim pernah menjelaskan kepada kita apa sih arti ibadah, dan beliau tuliskan di dalam sebuah qasidah. Nah, sebuah qasidah yang amat sangat masyhur, yang terkenal, yang disebut dengan qasidah An-Nuniyah. Yang ujung-ujung syairnya, ini qasidah yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah. Berkata Ibnu Al-Qayyim di dalam qasidahnya An-Nuniyah, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan. Berarti yang dicintai oleh Allah. Ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani, disertai dengan perendahan diri Dan ini adalah poros utama bagi seorang hamba. Sini disebutkan pada bait yang pertama, pada syair yang pertama, bahwasanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kecintaan, yang disertai dengan perendahan diri, ketundukan, menghinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan poros utama bagi ibadahnya seorang hamba. Wa alaihima falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutubani. Di bait yang kedua. Kata Ibnu Al-Qayyim. Wa alaihima falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutubani. Yang mana dengan keduanya, kecintaan dan kerendahan diri, ibadah itulah berputar. Dengan kecintaan dan kerendahan diri, ibadah itu akan terus berputar bagimu selama tegaknya dua poros itu. Kecintaan dan kerendahan diri. Kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan itu Allah cintai dan Allah ridhai. Dan kita kerjakan dengan penuh tunduk patuh dan kerendahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah. Dari mana dasar ibadah tersebut? Dijelaskan di bait yang ketiga. Kata Ibnu Al-Qayyim, wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wa wasyaitani wa madaruhu bil amri amri rasulihi. Dan sandaran di dalam perintah ibadah itu adalah perintah Allah, dan sandaran di dalam perintah ibadah itu perintah Rasulnya. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi. Sandaran ibadah ini perintah Allah dan perintah Rasulullah. La bil hawa wan nafsi was syaitani. Bukan ibadah itu ditegakkan di atas hawa nafsu, dan juga tidak ditegakkan karena adanya dorongan syaitan. Sehingga ibadah tidak bisa ditegakkan karena buatan umat manusia, hawa nafsu manusia, bid'ah, takhayul, khurafat. Maka tegaknya ibadah sumbernya dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam qasidahnya An-Nuniyah. Kita kembali kepada lafadznya Syekh. Syekh Muhammad, beliau menegaskan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk berbuat kesyirikan umat manusia di dalam ibadahnya. Di sini ibadah yang bagaimana? Jawabannya semua ibadah. Baik itu isti'anah, meminta pertolongan, istighatha, meminta bantuan. Baik itu dzabh, menyembelih, kemudian bernazar, kemudian tawakal, kemudian takut, kemudian berharap. Tidak diperbolehkan untuk dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Apa itu semua ibadah? Haram berbuat kesyirikan di dalam. Kemudian setelah itu Syekh menyebutkan kepada kita sebuah permisalan. Sebuah contoh. La malakun muqarrab, enggak boleh berbuat syirik hatta walaupun kepada malaikat yang dekat. Karena banyak di antara umat manusia pada zaman dahulu yang mereka menyembah kepada para malaikat. Di sini disebutkan contohnya oleh Syekh. Enggak boleh kalian menyembah berbuat syirik hatta kepada malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun. Ikhwani afidhakumullah, di sini disebutkan lafaz malak. Lafaz malak itu merupakan kata jamak yang kata tunggalnya yaitu malaika. Malaika lafaz jamaknya malak. Apa itu malaika? Dari sisi bahasa, malaika diambil dari kata al-uluka. Malaika diambil dari kata-kata al-uluka. Apa itu uluka? Wahyir risalah, sebuah pesan. Utusan yang menyampaikan. Ini arti dari malaikat. Apa itu malaikat? Diambil dari kata al-uluka. Apa itu uluka? Artinya ar-risalah, yang menyampaikan pesan. Utusan. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i, malaikat, apa definisinya? Ibadullah. Mereka adalah hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang musyrikin, mereka menganggap bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Dan orang-orang musyrikin menganggap anak Allah subhanahu wa ta'ala adalah wanita. Dan mereka menjadikan malaikat sebagai banatullah, putri-putrinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan akidahnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menamai anak perempuan dengan nama malaikat. Karena malaikat bukan perempuan. Dan ini banyak sekali kita lihat. Malaikat disebut dengan istilah angel. Digambarkan seorang wanita yang memiliki sayap. Ini akidah jahiliyah, akidahnya musyrikin. Perawat-perawat di rumah sakit, mereka disebut angel karena membantu wanita-wanita yang melahirkan. Ini akidahnya orang jahiliyah, akidahnya musyrikin. Definisi yang benar, malaikat ibadullah, mereka hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dengan lafaz zakar. Dengan lafaz bukan wanita. Ibadullah, mereka adalah hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukramun, yang mereka memiliki kemuliaan. Wahum bi'amrihi ya'malun, yang senantiasa mereka bertindak dan berbuat selalu dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia, dan mereka senantiasa bertindak dan berbuat sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka diciptakan dari cahaya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqat al-jan min marijim min nar. Dan diciptakan jin dari kobaran api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Nabi Adam diciptakan dari sesuatu yang sudah disebutkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Ini malaikat, mereka diciptakan dari cahaya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini bahwasanya malaikat yang dekat. Karena memang kenyataannya malaikat mereka dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dua sisi. Dikatakan malakun muqarrab, malaikat yang dekat. Memang ya na'am, malaikat itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari dua sisi. Mereka dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala qurbatun makaniyah wa qurbatun makanah. Mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi tempatnya. Karena memang mereka di langit. Sehingga dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi yang kedua. Karena kedudukan. Dari sisi tempat mereka di langit. Kemudian yang kedua, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena kedudukannya yang dekat. Kenapa kedudukannya? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka menjadi hamba-hamba pilihan, yang kemudian mereka diberikan tugas, diberikan profesi, mereka diberikan amalan-amalan, dan masing-masing mereka mengerjakan tugasnya. Ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan air, menumbuhkan tanaman, mengatur awan, menurunkan wahyu, yang meniupkan sangkakala, penjaga neraka, penjaga surga, yang membawa arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka masing-masing diberikan tugas. Wasayyiduhum, dan malaikat yang punya kedudukan paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Jibril. Tugasnya mereka memang berbeda-beda. Kedudukannya mereka pun juga berbeda-beda. Yang paling tinggi yaitu Jibril. Kenapa Jibril yang paling tinggi? Karena Jibril merupakan aminullah. Amanahnya Allah subhanahu wa ta'ala atas wahyunya. Dan Jibril merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya dan kepada para rasulnya. Nah, ini permisalan yang pertama. Kemudian permisalan yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wala nabiyun mursal, dan tidak boleh berbuat syirik juga kepada nabi dan rasul. Karena memang umat-umat terdahulu, sebagian di antara mereka ada yang menyembah kepada nabi. Ada yang mengangkat bahwasanya nabi adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Yahudi. Mereka mengangkat Uzair ibn Allah. Mereka mengangkat Uzair sebagai anaknya Allah. Sebagaimana Isa mengangkat, sebagaimana Nasara, mereka mengangkat Isa ibn Maryam sebagai anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian mereka menganggap bahwasannya Isa adalah Allah. Oleh sebab itu, Syekh di sini menyebutkan, wala nabiyun mursal, enggak boleh berbuat syirik walaupun kepada nabi. Apa artinya nabi? Karena Syekh menyebutkan contoh yang kedua, maka kita sebutkan arti ini. Nabi, ikhwani afidhakumullah, dari sisi bahasa diambil dari an-nabawah. Dan nabawah itu artinya ada dua. Yang pertama bima'na al-makanul murtafi'. Arti an-nabawah yang pertama, kedudukan yang tinggi. Nabi memang kedudukannya tinggi. Tempatnya tinggi. Ini arti nabawah. Arti yang kedua, minan naba', diambil dari kata-kata naba', wa huwal khabarul azim, yang membawa kabar yang besar, membawa pesan yang agung. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan nabi, rajulun min bani Adam, laki-laki dari anaknya Adam. Auha Allahu ilaihi bisyara, yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya dengan sebuah syariat. Diberikan syariat. Wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Kepada siapa? Liqaumin muwafiqina lahu, kepada kaum yang mengikutinya. Au ja'a bitaqrir syari'atin sabiqah, atau bisa jadi nabi tidak diberikan syariat tapi melanjutkan syariat-syariat terdahulu. Kenapa kita sebutkan definisi ini? Karena sebagian orang menyebutkan bahwasanya nabi itu cuman diperintahkan untuk melanjutkan syariat yang dahulu saja. Yang lain juga mengatakan bahwasanya nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini merupakan definisi yang keliru. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus nabi untuk duduk di dalam rumah. Semua nabi Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk menyampaikan pesan, untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dan dalil bahwasanya nabi Allah subhanahu wa ta'ala berikan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 52. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi, kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad Rasul, bahkan Nabi. Di sini disebutkan dua, Rasul dan Nabi. Illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatih. Melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan akan memasukkan godaan-godaannya terhadap keinginan tersebut. Di sini disebutkan Nabi dan disebutkan Rasul. Berarti Nabi juga diberikan syariat tersendiri. Dan diperintahkan mereka untuk menyampaikan syariat itu. Ini Nabi. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel dahulu silih berganti, mereka didatangi oleh para anbiya. Kullama halaka nabi, khalafahu nabi. Setiap nabi satu meninggal, diutus lagi nabi yang lain. Untuk terus menyampaikan. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, para anbiya dari kalangan Bani Israel yang mengikuti syariatnya Nabi Musa, diantaranya Yusha ibn Nun, mengikuti syariatnya Nabi Musa dan menyampaikan syariat tersebut. Jadi terkadang Nabi melanjutkan syariat sebelumnya dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala berikan syariat untuk disampaikan. Perbedaannya apa sekarang dengan Rasul? Definisinya sama, bedanya kalau Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada umat-umat yang menyelisih. Umiro bitabligh ila qawmin mukhalifin. Allah subhanahu wa ta'ala kirim, perintahkan untuk menyampaikan pesan kepada umat-umat yang menyelisih. Ini Rasul. Kalau Nabi, diperintahkan kepada kaum-kaum yang mengikuti. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, sebagaimana Nabi-Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel setelah Musa. Nah, ikhwani afidhakumullah, kita kembali kepada perkataan Syekh. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan kepada kita dua permisalan. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai macam ibadah, baik kesyirikan itu kepada malaikat dan kepada Rasul. Maksudnya di sini, dua makhluk tersebut adalah yang terdekat kepada Allah saja. Kalian tidak diperbolehkan berbuat syirik, terlebih lagi kepada yang lain. Maka lebih dan lebih untuk tidak diperbolehkan. Malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, para anbiya, para rasul yang diberikan wahyu, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita enggak boleh berbuat syirik kepada mereka. Atas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang lain. Baik itu tumbuhan, baik itu kuburan, baik itu benda yang dianggap keramat, azimat, dan lain sebagainya. Maka ini lebih dan lebih untuk tidak diperbolehkan. Kemudian ikhwani afidhakumullah, Asy-Syaikh menyebutkan dalil yang terdapat dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Wa insyaallah taala, sudah berjalan 35 menit. Insyaallah taala dalil ini kita akan jelaskan maknanya, tafsirnya. Pada kesempatan yang lain, ila huna walhamdulillah.